Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Allahumma 'alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita kembali bersyukur kepada Allah karena di kesempatan hari ini kita bisa melanjutkan pembahasan kita tentang barang gadai di pembahasan fikih muamalah bersama kitab Asyarhul Mumti' ala Zadil Mustaqni karya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala. Terakhir di pembahasan sebelumnya itu kita sudah membaca pernyataan bahwa pihak yang memegang barang gadai, dia tidak ada kewajiban untuk ganti rugi. Tidak ada kewajiban untuk menanggung risiko yang terjadi pada barang. Karena statusnya adalah yad amanah. Dan Syekh juga sudah menjelaskan apa itu konsep yad amanah. Apabila dia melakukan pelanggaran, entah dalam bentuk ta'addi ataupun tafrid atau taksir, maka barulah berlaku hukuman itu untuk dirinya. Dan di kesempatan hari ini kita akan lihat apakah boleh nanti menambah barang gadai dan apakah boleh menambah utang sementara barang gadainya tidak bertambah. Tapi sebelum itu di sini disampaikan la yaskutu bi halakihi syai'un min dainihi. Apabila nanti ada kejadian barang gadai itu berkurang karena rusak atau yang lain, maka utang yang di backup oleh barang gadai tidak berkurang sama sekali. Yabqad dain ala ma huwa alaihi. Jadi kalau misalkan A ini sebagai apanya? Kreditur. Lalu B sebagai debitur. Maka kalau misalkan nilai utangnya si B adalah 100 juta dan dia menggadaikan misalnya mobil. Nah, seandainya mobil ini rusak atau hilang atau yang lain, maka hutang tidak hilang. Hutangnya tetap tidak hilang. Itu poinnya. Di sini Syekh memberikan contoh misal zalika rajulun istadana min syakhsin wa arhanahu sayyaratah. Si B berutang dari A dan B menggadaikan mobilnya. Ternyata qadarullah as-sayyara ihtaraqat, terbakar, rusak. Dan posisinya itu dia digadaikan untuk membackup utangnya si B. Seperti tadi B utangnya 100 juta dibackup utangnya dengan mobil. Apakah yaskutu syai'un minad daini fi muqabil al-ihtiraq? Apakah karena barang gadainya terbakar, rusak mobilnya, lantas utangnya ada yang dipotong, gugur? Jawabannya tidak. Jadi ini konteksnya supaya lebih punya gambaran. Mobilnya ada di A. Jadi gadainya ini diserahkan di A. Jadi posisinya di A. Jadi ketika mobilnya kebakaran, boleh enggak si B nuntut A atau boleh enggak kemudian utangnya dikurangi? Jawabannya tidak. Syekh wahiyah nakirah fi siyakil nafi, ini penjelasan dari sisi bahasa Arabnya ketika kita mau melihat sisi pendalilan. Sehingga utangnya si B ya kalau dia belum bayar 100 juta tetap nilainya 100 juta tidak hilang. Nah, catatannya di sini. Ada kemungkinan nanti rusaknya barang gadai, mobil, kemudian motor, kemudian apalagi barang gadainya, laptop misalnya dia menggadaikan laptop, handphone yang dia gadaikan. Kalau kejadian itu ada unsur ta'addi, ada unsur tafrid dari pihak kreditur, ini baru bisa dipertimbangkan. Makanya di sini dinyatakan fa in kana bi ta'addin aw tafritin, kalau terjadi kerusakan karena kesalahan si kreditur, maka si murtahinnya diperintahkan untuk dhoman. Berapa nilai kerusakannya mobil ini karena tidak dijaga dengan baik? Nilainya 50 juta perbaikannya. Misalkan ada pintunya yang rusak, kemudian ada bagian dari mobil itu yang harus diperbaiki nilainya 50 juta. Nah, kalau seperti itu berarti digugurkan utang B sebesar kewajiban ganti ruginya si A. Wahai A, kamu harus perbaiki barang gade itu. Risikonya adalah 50 juta. Maka sudah. Kalaupun tidak usah diperbaiki, berarti utangnya si B dipotong 50 juta. Nah, sementara konteks pembahasan kita saat ini adalah seandainya si A tidak ada melakukan kesalahan. A tidak ta'addi, A tidak tafrid. Berarti kalau seperti itu ya tetap saja utangnya si B tidak bisa dipotong. Ini poinnya yang disampaikan oleh beliau, dainnya tidak berkurang sama sekali. Nah, kemudian contoh yang lain. Seandainya ada kasus si B menggadaikan 5 ekor kambing untuk utang dia. Lalu kemudian ada salah satunya yang meninggal atau mati. Apakah gugur utangnya itu? Jadi kalau misalkan sekarang nominal utangnya adalah kalau kambing itu adalah 3 juta ya. Gadainya tadi kambing 5 ekor. Anggap standar rata-rata per ekornya itu harga 3 juta. Berarti nilainya kurang lebih 15 juta. Sementara utangnya si B itu misalkan sama ya, 15 juta. Nah, kemudian nanti ada satu kambing yang mati. Jadi kalau ada 5 ekor, maka satunya ini mati. Berarti kan ini persatuannya dia mewakili 3 juta. Apakah yang 3 juta ini tanpa backup? Jawabannya tidak. Sehingga yang 4 ini nanti akan dipakai untuk membackup 15 juta. Sehingga utangnya si B berapa tadi? 15 juta. Tapi mati satu kambingnya, tinggal 4 ekor. Enggak apa-apa, 4 ekor itu akan digunakan untuk membackup yang 15 juta utang keseluruhannya. Memang nilainya mungkin sudah berkurang. Itu poinnya. Jadi di sini dikatakan kalau misalkan ada yang mati 2, ya tetap aja utang dia tidak berkurang dan backup sisanya barang gadai yang masih ada untuk mengcover keseluruhannya. Ini kalau konteksnya adalah berkurang, dan kalau nanti kematiannya itu disebabkan kesalahan oleh si kreditur, itu baru bisa dipotong. Misalnya kambingnya kok mati, kenapa kambingnya mati? Sama si A misalkan ketika memasukkan dilempar, jatuh dia kepalanya dulu. Atau ketika nanti misalkan dikeluarkan, si A pukul dan seterusnya. Kalau seperti itu ya sudah, digugurkan nanti haknya si B. Berapa utang kamu B? 15. Ini kambing mati 2, nilai kambingnya 6 juta. Kita potong 6 juta. Berarti sisa dari 15 dikurangi 6, 9 juta. 9 juta lagi sisa utang kamu. Ini konteksnya kalau si A-nya melakukan ta'addi atau tafrid. Nah, kemudian kalau seandainya si A ini orangnya baik banget. Udah dia ngutangin, kemudian dia minta barang gade berupa kambing, dan dia dengan sukarela menggugurkan askotohu al-murtahin. Jadi dia kasihan, aduh B, kambing kamu mati 2. Sebenarnya saya nggak ada salah B. Memang dia di kandang kondisinya bagus, makanan cukup, kemudian perapiannya bagus, tidak ada masalah, tapi pagi mati, saya tidak tahu. Lalu kemudian si A berinisiatif, dia bilang, ya sudah, nilai kambing kamu yang mati kan 6 juta, ya udah, saya anggap saya potong saja hutang kamu 6 juta, sisa 9 juta. Atau angkanya terserah si A. Maka yang seperti itu boleh. Karena haknya adalah hak si A, dan kemudian dia ingin menggugurkan sebagian hak tersebut, maka dia punya kuasa untuk itu. Nah, itu poinnya kalau konteksnya nanti ada barang gadai yang berkurang. Lalu berikutnya, ini tadi yang sudah disampaikan, kalau mati satu, mati dua, maka sisanya digunakan untuk mengcover keseluruhan. Jadi tidak mengcover pada bagian tertentu, tapi keseluruhannya yang harus di-cover oleh barang gadai tersebut. Kemudian, ya sama, di sini saya menjelaskan kalau tadi kambingnya 5 ekor jadi barang gadai dan utang si B 15, lalu mati 2 ekor, sisa 3 ekor, apakah yang ada jaminan barang gadainya itu adalah hanya yang 9 juta atau tetap 15 juta? Jawabannya tetap 15 juta. Sehingga tidak ada masalah di situ. Ketika kita menggadaikan sesuatu dan nilai gadainya berkurang karena kematian, kerusakan, ya tetap saja utang itu di cover seluruhnya oleh sisa barang gadai yang ada. Sehingga di sini tidak ada permasalahan. Lalu poin yang berikutnya adalah yang disampaikan oleh saya di sini. Kalau sekiranya kita bayar utang, misalkan tadi 15, A sudah bayar sekitar 5 juta. Apakah yang lain barang gadainya itu bisa dilepas, bisa dikembalikan? Kan si B tadi utang dari A 15, lalu dia sudah bayar 6 juta. Apakah boleh yang 2 ekor dikembalikan? Nih, saya minta yang 2 ekor. Jadi biar aja sisa 3 ekor. Karena saya kan sisa 9 juta utangnya. Nah, jadi biarlah yang 9 juta kan cukup di cover oleh 3 ekor kambing. Yang 2 kembalikan. Di sini katanya. Nah, maka jawaban saya tidak. Biarkan aja dulu 5 ekor itu sebagai backup atas sisa utang yang ada. Dan itu dikembalikan setelah lunas. Itu jawabannya. Seperti yang pertama tadi modelnya. Kemudian, ini bagaimana konteksnya sekarang kalau kita mau menambah jumlah barang gadai. Kalau tadi utangnya adalah 15 juta, utangnya si B, dan barang gadainya itu adalah kambing tadi. Nah, dia mau tambah. Saya tambah deh, satu sapi. Jadi posisi barang gadai akan ditambah oleh si B. Di sini dikatakan boleh, tidak mengapa kalau kita mau nambah barang gadai. Asalkan yang bertambah bukan utangnya. Barang gadai boleh ditambah. Di sini dikatakan, kenapa kok boleh? Li'anna fiha maslahatun wa huwa ziyadatu tawsiqah. Jadi, itu ada unsur maslahat dengan bertambahnya barang gadai. Jaminan, garanti atau jaminan untuk si haknya A akan lebih besar. Di sini tidak ada yang dilanggar, maka berarti boleh. Tapi kalau utang, di sini dikatakan tidak boleh. Maksudnya utang di mana posisinya? Kalau utang berarti barang gadainya adalah misalkan dia menggadaikan mobil tadi yang nilainya itu kurang lebih misalkan 300 juta. Nah, utang awal itu misalnya 100 juta. Kemudian dia mau buat utang 2. Jadi si B waktu bilang sama si A, "A, saya utang ya, berapa? 100 juta. Oke, mana gadainya? Ini, mobil saya gadaikan, nilai mobil ini 300 juta. Terus, setelah beberapa waktu berlalu, si B datang lagi, "A, saya boleh nggak nambah utang? Kan nilai barang gadai saya itu kemarin 300. Saya nambahlah utang. Kan gadainya masih cukup. Saya tambah 100 juta lagi, boleh nggak?" Nah, anggap si A membolehkan. Tapi secara hukum syariat, kira-kira boleh nggak praktek yang semacam ini? Tadi kalau dia di sini menambah gadai kan boleh. Gadainya ditambah, di sini halal. Karena mengandung maslahat. Sekarang dia mau ditambah ini, utangnya yang mau dibuat utang 2, tapi yang mengcover 1 barang gadai, si mobil yang tadi itu. Di sini dikatakan tidak boleh. Maka karena dia sudah terikat dengan utang yang pertama. Ini jawabannya di matannya seperti itu. Kalau contoh di dalam bertambahnya barang gadai, ini beliau menyebutkan si B utang, misalkan tadi 100 juta, lalu kemudian gadainya adalah mobil, lalu ditambah lagi gadainya motor. Maka ini boleh. Sehingga utangnya tetap sama, 1, tapi kemudian nanti jaminannya akan bertambah. Atau misalkan ada konteks kejadiannya barang gadainya berkurang nilainya. Kalau tadi barang gadainya mobil, ternyata mobilnya rusak atau mobilnya bermasalah, sehingga kalau dijual nilainya nggak cukup untuk melunasi utang. Boleh nggak si kreditur minta kepada debitur, "Wahai B, ini barang gadai kamu memang ada nilainya, tapi kalau dijual nggak bisa mengcover utang kamu. Utang kamu 100 juta, ini total barang gadai kamu ini kalau kita jual itu paling tinggi lakunya itu 80 juta. Nggak cukup." Maka boleh enggak si A minta, si kreditur minta? Jawabannya dinyatakan di sini, "Fahada yajus." Boleh. Enggak apa-apa si kreditur minta dari debiturnya. Nah, pertanyaannya sekarang, boleh enggak kreditur itu memaksa? Jadi kalau boleh itu kan dia levelnya lebih rendah ketimbang wajib. Kalau wajib ini dia dalam posisi bisa menekan, bisa memaksa si B-nya. Jadi kalau boleh, itu bergantung. Kalau si B-nya mau ngasih, ya enggak apa-apa. Kalau enggak apa-apa. Itu levelnya boleh. Tapi kalau levelnya sudah di atas itu, wajib dia, berarti kan si A berhak memaksa. Boleh enggak si A memaksa si B? Di sini kata Syekh, enggak boleh. Dia di situ boleh diminta nambah barang gadai adalah ittafaqah, sesuai dengan kesepakatan. Jadi A hanya punya hak untuk apa? Nego. B, tolonglah B. Masa iya utang kamu 100, nilai barang gadai kamu cuma 80? Kata si B, "A, masih syukur itu utang saya ada gadainya." Itu kan karena kadang di masyarakat itu justru yang nyolot gitu kan ya, yang ngerasa punya otoritas lebih tinggi itu malah yang berutang gitu. Si debiturnya bilang, "Ah, kamu tuh enggak bersyukur, ayah," kata dia kan. Dimarahin si krediturnya sama dia. "Kamu tuh kok jadi manusia enggak bersyukur gitu ya. Saya utang 100 juta, masih syukur kamu saya kasih gadai nilainya 80 daripada enggak saya kasih sama sekali," gitu kan. Alot lah akhirnya nego-nego antara si A dengan si B. Jadi pada intinya si A bisa minta tambahan tapi tidak bisa memaksa. Karena tidak ada unsur kezoliman di situ dan tidak ada unsur riba. Ini jawaban dari Syekh. Nah, kembali bagaimana kalau misalkan tadi si B mau nambah utang, datang ke A, "Tadi mobil saya yang saya gadaikan itu kan nilainya 300-an A. Kalau dijual ya 280 lah itu jatuh-jatuhnya. Saya utang saya 100 juta, boleh enggak saya nambah utang lagi? Nambah 100. Jadi utangnya 200, totalnya nanti di backup, di cover oleh mobil yang nilainya 300-an. Di sini Syekh contohnya sudah diberikan oleh Syekh seperti itu. Dan kalau versinya matan Zadul Mustaqni itu tidak boleh. Tapi Syekh Utsaimin menjawab boleh. Jadi versinya Syekh Utsaimin yang di sini boleh. Enggak apa-apa. Nah, sekarang kita mau lihat alasannya kenapa kok Syekh Utsaimin membolehkan. Jawaban beliau yang pertama adalah li'annahu biridho at-tarafain. Terjadinya tambahan itu karena arido kan? Ya sudah B, enggak apa-apa. Ini mobil kamu itu 300. Kamu mau nambah 100 lagi, total utang kamu 200. Mobilnya 300 nilainya, masih tercover kok, enggak apa-apa. Kemudian juga wafihi maslahatun lirrahin. Ini akan memberikan maslahat untuk si debiturnya. Ini adalah pendapat sebagian ulama, kata Syekh Utsaimin, dan itu yang beliau sampaikan. Dan juga posisinya debitur, dia kan sudah menjerahkan atau memberikan backup cover untuk utang dia. 300 loh saya serahkan. Harusnya kan secara logika, ketika saya menyerahkan barang gadai nilainya 300, boleh dong saya utangnya 200, nggak hanya 100. Sehingga di sini dikatakan, kalau seandainya si B datang lagi ke A, dan kemudian dia minta tambahan utang dalam porsi yang wajar, dalam artian nggak melebihi nilai barang gadai dia, maka boleh. Sehingga Syekh munculkan pertanyaan, wa mal mani, apa yang menghalangi an yakuna li ahadit tarafain maslaha? Wah ya maslaha laisa fiha riba. Nggak ada riba kok. Terus nggak ada mudorot sebenarnya. A juga punya duitnya, lain hal ya kalau si A ini nggak punya duit gitu loh. Kalau si A punya duitnya dan si B ini orangnya bagus, secara track record dia amanah, ya terus mereka sepakat. A percaya kalau si B itu bakal balikin, B juga tahu A punya uangnya. Maka tidak ada unsur yang terlarang di situ. Adapun tadi, al-masgul, sesuatu yang sudah terikat. Mobil tadi terikat dengan haknya siapa? Haknya si A. Begitu digadaikan, itu semacam ada ikatan pada barang. Walaupun ya itu ikatannya abstrak ya. Jadi barang yang sudah tergadai itu tidak bisa kita transaksikan kepada yang lain. Maka tidak boleh kita menjual barang gadai, kita melakukan transaksi pada barang gadai. Karena dia sudah ada ikatan dengan haknya siapa? Kreditur. Nah itu tadi dalil yang dipakai oleh pendapat pertama. Lalu Syekh Utsaimin menjawab begini. Oke, barang gadai yang sudah terikat tidak bisa ditransaksikan kepada pihak lain, itu betul. Tapi konteksnya adalah kalau ditransaksikan kepada ajnabian, kepada pihak ketiga. Sementara kasus kita saat ini adalah dia ditransaksikan dengan si kreditur itu sendiri. Kan mobilnya tergadai, terikat dengan hak siapa? Haknya si A. Terus kita kemudian menggunakan barang ini yang sama dua kali. Tolonglah, saya dikasih tambahan utang lagi 100 juta. Barang gadainya mobil yang sama. Sehingga di sini tidak ada masalah, kata Syekh Utsaimin. Bahkan ini adalah praktek di masyarakat. Praktek di masyarakat itu seperti itu. Dan ini menyelisihi apa yang diyakini oleh mazhab Hambali. Sebagai contoh misalkan, ada petani di tempat kita. Di masyarakat, entah petani apa ya, padi misalkan, atau petani sayur, petani yang lain. Apa yang dia lakukan ketika dia menanam? Pupuk mahal, bibit mahal, kemudian nanti dia untuk mengolah lahan dia butuh modal. Dia datang kepada orang yang punya uang, entah pedagang, entah apapun itu. Pak, tolonglah pak, saya dikasih modal, saya diutangin ini mau nanam padi. Kita tidak punya bibitnya, kita butuh beli bibit. Kita tidak punya pupuknya, kita tidak punya pestisidanya, tidak punya macam-macam. Oke, tidak apa-apa, saya utangin. Terus mana gadainya? Ya, gadainya ya sudah. Mungkin sawahnya, mungkin nanti tanahnya. Itu yang digadaikan. Nah, kita secara hitung-hitungan sudah jelas tahu, nilai sawah itu pasti lebih mahal. Lebih besar daripada nilai utangnya petani. Besok petaninya datang lagi, pak. Bolehlah pak, saya ditambahin utang pak. Ini ternyata yang kemarin bibitnya kurang. Sebenarnya cukup, tapi ternyata nggak tumbuh dia. Ternyata misalkan mati, sehingga harus beli bibit baru. harus tanam baru, sehingga butuh uang lagi. Akhirnya dia punya utang yang kedua. Barang gadainya mana? Tetap sama, sawah satu. Dan ini juga secara pengadilan, kata Syekh Utsaimin, hakim menetapkan sah, tidak ada permasalahan. Nah ini konteksnya, jadi kesimpulannya, boleh menambah barang gadai dan boleh menambah jumlah utang, walaupun gadainya tadi tidak berubah. Nah sekarang kasus berikutnya yang beliau coba bawakan adalah begini. Ketika seseorang menggadaikan satu barang kepada dua kreditur. Berarti di sini krediturnya ada dua. Begini ya, kalau kita buat. Ini kasus yang berikutnya. Jadi krediturnya itu ada A, ada B. Ini sama-sama kreditur mereka. Kemudian debiturnya adalah si C. Ini berarti A kreditur 1, B kreditur 2, dan si C adalah debiturnya. Nah, si C dari A itu berapa dia? 50 juta utangnya. Lalu kemudian dari si B utangnya 50 juta. Apa yang digadaikan oleh si debitur? Yaitu adalah rumah misalnya. Sehingga krediturnya ada dua, debiturnya ada satu. Nah sekarang kita lihat kasusnya begini. Masing-masing kasih uang 50, kemudian si B bilang, si C bilang, wahai A, wahai B, saya utang dari kalian masing-masing 50 juta. Dan yang menjadi gadainya adalah rumah ini. Ini satu rumah. Saya gadaikan kepada kalian berdua. Ternyata berikutnya si C bisa melunasi punya A dulu. Oke. Apakah 50% nilai rumah itu yang tergadai di A lepas dari A? Jawabannya iya. Sehingga yabqa hadzal bait marhunan, yang tergadai adalah sisanya setengah. Ya, jadi konteksnya tadi rumah itu berarti tergadainya setengah-setengah karena dibagi dua nilainya. Enggak tahu harga rumahnya mungkin 2M, 3M, terserah. Yang penting rumah itu nanti 50%-nya tergadai ke A, kemudian 50%-nya tergadai ke B. Kalau yang ini lunas, otomatis yang 50% ini sudah selesai. Maka sisa yang tergadai adalah 50% dari rumah, yaitu setengah yang tergadai. Itu penjelasannya. Sehingga kalau posisinya seperti itu, si B nggak bisa bilang bahwa loh, rumahnya seluruhnya tergadai ke saya. Enggak. Kan kesepakatannya yang tergadai ke kamu itu setengahnya. Dan yang setengah lagi dari A sudah saya tarik karena utang saya dengan A sudah selesai. Itu poinnya. Lalu kemudian rahanahu syai'an fastaufa min ahadihima. Nah, sekarang konteksnya dibalik. Barang gadainya itu milik berdua. Marhunnya itu yang syarikah. Jadi barang gadainya adalah misalnya milik B dan C, dan mereka berdua ini berutang dari A, menggadaikan rumah itu. Lalu salah satunya bayar, maka apakah lepas juga nilai barang gadainya yang sebagian? Di sini dikatakan infak kafi nasibihi. Maka juga sama, lepas nanti sebagian sisanya yang belum lepas. Jadi begini, konteksnya sekarang dibalik, krediturnya satu, si A saja krediturnya. Dan si A ini memberikan utangan kepada B dan kepada si C. Nah, ternyata B dan C itu memiliki rumah syirkah. Ini ada rumah milik mereka berdua. Porsinya misalkan 50-50. Maka si B akan menggadaikan 50%-nya kepada si A. Si C akan menggadaikan 50%-nya kepada si A. Kalau si B melunasin, A sudah lunas ya A. Berarti 50% ini akan kembali ke B. Dan ini sudah lepas, tidak tergadai lagi. Sisa yang ini, yang bagian si C, ini yang tergadai. Nah, poinnya begitu. Ini kalau hitungan-hitungannya nanti ada yang dimiliki bersama atau bareng-bareng. Sekarang kasusnya ketika ada barang gadai jatuh tempo belum bayar, kira-kira apa yang harus dilakukan terhadap barang gadai? Di sini wa mata halladain, begitu tiba tempo pembayaran, artinya si debitur wajib bayar. Wamtana min wafaihi, tapi begitu ditagih B, ini kembali ke dua orang ya kasusnya, kembali ke dua orang, A-nya kreditur, B debitur. Si A bilang, B ini udah jatuh tempo, bayar utangnya. Kata si B, aduh A saya nggak punya uang, saya belum bisa, nanti dulu ya A, besok ya A, nggak bisa sekarang A. Kata si A, ya kan sekarang jatuh tempo. Iya, tapi saya nggak bisa. Nah, maka apa yang dilakukan? Di sini yang pertama, fa in kana rahin azina lil murtahin. Kalau seandainya tadi si B sudah mengizinkan si A, debitur sudah mengizinkan kreditur, atau debitur sudah mengizinkan pihak ketiga untuk menjual, berarti barang gadai dijual. Nanti posisi barang gadai itu ketika utang piutang bisa dia diserahkan kepada kreditur, bisa dia nanti diserahkan ke pihak ketiga. Ya. Ini orang yang dianggap adil, terpercaya. Bisa barang gadai itu diamankan di pihak ketiga. B bilang, A, saya enggak mau ya barang gadai yang pegang kamu. Kata si A, ya saya enggak mau juga kalau barang gadai yang pegang kamu, wahai B. Ya sudah, kita cari si C. Yang megang adalah si C. Orang yang dipercaya A dan B. Nah, kalau nanti jatuh tempo dan B sudah berikan izin, entah itu kepada si A, kalau barangnya di A, atau kepada si C, kalau barangnya ada di C, untuk menjual. Maka begitu jatuh tempo, ya sudah, gadai dijual. Karena posisi barang gadai kan membackup utang. Jatuh tempo ya sudah, kita sepakati dijual. Ini contohnya tadi seperti mobil misalkan. Si A ngutangin B 100 juta, B menggadaikan mobil dia yang nilainya kurang lebih 300. Mereka sepakati kapan utang harus dibayar, misalkan sekarang 19 Januari. Harusnya sekarang dibayar. Nah, pada saat jatuh tempo, si A datang, B bayar B utangnya, udah 19 Januari. Harusnya 100 juta udah kamu transfer hari ini. Kata si B, enggak, saya enggak punya uang, saya enggak bisa. Ya sudah, apa yang terjadi? Jual mobilnya si B tadi. Dan si A enggak perlu izin lagi. Makanya kreditur itu paling enak kalau dia sudah buat izin, minta izin si B. B, jatuh tempo, kamu enggak bayar, eksekusi ya. Izinnya minta di awal. Makanya kalau sudah muncul izin di awal, la yahtaju ila tajdidil izn. A, enggak perlu lagi konfirmasi. B, boleh enggak saya jual mobilnya? Enggak perlu nanya lagi. B, bayar. Enggak bisa. Ya sudah, sifatnya pemberitahuan. Mobil kamu kita akan jual dan nanti kita akan hitung berapa dapat hasil penjualannya. Dan izin si B yang pertama itu sudah cukup. Tadi di sini kan disebutkan ada si C, pihak ketiga. Ini kalau posisinya mobil atau barang gadai dititipkan kepada pihak ketiga. Jadi mereka sama-sama tidak percaya atau sama-sama lebih aman si A tidak mau repot. Duh, kalau saya harus pegang barang gadai kamu, banyak urusan saya. Tapi saya tidak percaya kalau barang gadainya di kamu, wahai B, kata si A. Terus gimana? Udah, kita cari C. Maka C dimunculkan untuk ngapain? Ini orang yang terpercaya, dia yang ngerawat, dia yang menjaga. Sehingga pada saat jatuh tempo, kalau di awal sudah ada perintah dari si B, wahai C, kalau jatuh tempo tanggal 19 Januari 2023, saya tidak bisa bayar, jual barangnya. Sehingga nanti kemudian si A datang ke C, C, 19 Januari ini sekarang, hari ini, 2023. A, si B nggak bisa bayar, kata si A, jual. Maka dia, si C akan menjual, dan C nggak perlu konfirmasi lagi, nggak perlu nanya, boleh nggak wahai B saya jual? Nggak perlu. Makanya tadi dikatakan, fa'inkana rahin azina lil murtahin awil adl fi bai'ihi ba'ahu. Silahkan dijual dan lunasi, bayarkan utangnya si A. Wa illa, nah sekarang bagaimana kalau konteksnya pada saat akad gadai di awal tidak ada izin dari si B. B nggak ngizinin, nggak ada kasih konfirmasi, nanti kalau saya nggak bayar, jatuh tempo belum bisa bayar, silahkan dijual. Izin itu belum ada. Maka pengadilan yang nanti akan memaksa si B untuk menjual. Jadi pengadilan punya dua wewenang, wahai B, bayar utang si A. Ini udah jatuh tempo, kamu udah lewat. Berhak pengadilan memaksa. Kalau enggak, ya sudah, jual mobil kamu. Lunasi utangnya si A. Nah, ini mereka nanti ujung-ujungnya ketika enggak selesai, ya sudah, bawa ke pengadilan. Dan ini nanti konteksnya adalah, kalau posisinya dia punya barang gadai, misalkan dia susah atau nggak ada uang, kalau dia masih punya uang yang lain, ya sudah kan, dia nggak perlu jual mobil. Bayar pakai uangnya yang lain. Kalau nggak mau juga, udah dipaksa suruh bayar nggak mau, suruh jual nggak mau, apa yang terjadi? Sudah, hakim akan ambil tindakan, berikan perintah, paksa jualkan mobil ini. Pengadilan yang menjualkan, berapa ah utangnya si B ke kamu? 100 juta. Oke, kita akan jualkan mobilnya. Nanti dapat berapa? Kita kasih ke kamu. Sisanya kita kembalikan ke si B. Nah, cuman begini. Ada hal menarik yang menjadi pelajaran. Kenapa kok harus dibuat semacam tahapan? Step 1 tadi apa? Izin dulu sama si B. Step 2 konfirmasi sama si B. Atau kalau nggak bisa, B nggak dapat izin, nggak ngizinin, bawa dia ke pengadilan. Biar pengadilan yang beresin. Nggak mau dia di pengadilan, dinego, disuruh pengadilan, nggak mau nurut, baru pakai kekuatan ketiga, nggak pakai lagi. Nggak butuh izin kamu, saya akan paksa untuk mobil dijual. Kenapa kok seperti itu? Di sini, walaupun pengadilan punya kuasa dia, punya power dia untuk menjual barang itu, tujuannya adalah untuk menjaga harta orang lain. Jadi dalam Islam itu kita tidak bermudah-mudahan mengambil harta orang lain. Tidak boleh kemudian kita sembrono terhadap harta orang lain. Bahkan hakim sekalipun, pengadilan sekalipun, layak tadi ala amwalin nas. Jangan sampai mentang-mentang dia punya kuasa, dia bisa membuat putusan, lantas kemudian dia seenaknya terhadap harta orang. Makanya tadi kan kalau tidak bisa si B diajak kompromi, kan harusnya si B. B, ya sudah kamu yang urus gitu loh. Jangan sampai kami yang turun tangan. Beresin. Biar si B yang turun tangan. Gak bisa dia diajak kompromi si B-nya. Ya sudah. Kalau kamu gak mau bayar utang si A, disuruh jual kamu gak mau, ya sudah kita yang turun tangan. Makanya ini sekali lagi dalam rangka menjaga harta orang lain. Kita tidak boleh menjual barang gadai itu Ya, sebelum apa tadi? Sebelum kita konfirmasi dan dalam konteks misalkan dia memang tidak mampu dan seterusnya. Itu poinnya. Jadi benar-benar di dalam Islam, dalam urusan barang gadai sekalipun ada haknya si A di situ, barangnya sudah ada jelas, maka nggak bisa seenaknya. Dan B juga harusnya paham gitu ya. Wahai B, kamu itu hak kamu tuh loh dijaga sama orang. Ya, kamu tuh diperhatiin loh haknya. Kita nggak sembrono terhadap barang kamu. Kok ya kamu nggak ngerti gitu? Kamu kan harusnya paham. Kamu diutangin loh, bayar. Kadang yang nggak tahu diri justru debiturnya. Dia udah dibantu, diutangin, ditolong orang. Tiba pembayaran malah susah ditagih. Disuruh jual barangnya dia bilang, aduh sayang mobil saya satu-satunya, ini warisan lah, ini apa. Ya sudah, bayar utangnya. Kalau tidak mau itu dijual. Ya. Nah, seandainya nanti dijual, kan muncul tiga kemungkinan. Harga barang gadai itu bisa lebih sedikit nilainya, atau lebih banyak nanti dia, atau sama. Tadi misalkan ya, mobil tadi itu, mobil kan secondnya beda-beda ya. Ada second yang dijual itu di bawah 100 juta ada. Ada mobil second yang dijual, ya 100 juta harganya. Ada yang 150, 200, 300. Nah tadi seperti itu. Kalau nanti anggap ya mobilnya yang digadaikan si B, nilai pasarannya itu terjualnya ya 100. Maka gampang, ini uang 100 serahkan ke A. A ini hasil jualnya, ini 100. A berhak, karena yang menjadi uang A itu 100. Selesai urusannya. Nah, kalau misalkan lebih sedikit, katakan apa mobil secondnya si B dijual, nggak bisa mobil B ini mau dihargai 100 tuh nggak ketemu. Di pasaran nggak mau orang beli 100. Terus gimana? 80 pak lakunya pak, kata dia. Nggak bisa pak, bapak mau cari pembeli barang ini, harga 100 juta nggak dapat pak, nggak mau orang. Dah 80. Maka dapat penjualan 80 serahkan kepada si A. Ini A 80 juta. Lah terus gimana sisa 20 juta? Nanti kita tagihkan lagi ke B. B enggak boleh kemudian mengatakan, "Udah ya, barang gadai saya udah dijual. Aman ya saya lepas." Enggak bisa. Tanggungan kamu kepada si A itu 100 juta. Yang tercover dari barang gadai baru 80, 20 juta lagi belum selesai. Kamu harus beresin. Nah, di sini dikatakan li'anna dain, utang itu dia terkait dengan tanggungan. Tanggungan kamu kan belum lepas sekarang. Belum selesai. Enggak kemudian kamu enak-enak langsung, udah ya saya enggak mau tahu ya, pokoknya mobil udah dijual kan, udah selesai ya urusan saya. Lah mobil kamu tuh harganya cuma 80 loh. Utang kamu 100, 20 lagi tuh haknya si A. Ini catatannya enggak boleh seperti itu. Kemudian itu tadi catatan untuk si siapa? Si debitur ya. Nggak boleh debitur seperti itu. Nah, catatan untuk kreditur adalah, dan ini yang mungkin sering terjadi, kalau harga jualnya lebih mahal. Harga jualnya lebih mahal. Utangnya 100, berapa harga jual mobil? 250, 300, 200 juta. Berarti kan bakal ada sisa. Nah, yang berhak diambil oleh si A, itu 100 saja. Sisanya, ya sudah dikembalikan. Yuradu ila ar-rahin. Sisanya balik. B, mobil kamu yang kemarin nih. Kita sudah carikan penjual, harga terbaiknya itu adalah 280. Nggak bisa 300. Ya 300 itu kalau kita jualnya lambat. Bisa, memang ini 300 kalau kita jual santai. Ini kita kan jualnya nggak terlalu santai, nggak terlalu cepat. Tengah dia. Dapat kemarin itu nego-nego 28. 280. Kita sudah bayarkan utang si A 100, sisa nilai atau uang kamu itu ada 280 lagi. Nih, kita kembalikan. Itu ya poinnya. Nah, kalau barang gadai sejenis dengan utang, maka boleh si A langsung diambil barangnya. Walaupun kasus ini agak jarang, bahkan mungkin 1 dari 1000. Agak aneh ya kalau si B itu butuh uang untuk beli mobil. Dan B sudah punya mobil misalkan. Dan mobilnya dengan merek yang sama. Dia datang ke A. A, saya butuh uang untuk beli mobil. Nah kamu udah punya mobil. Iya, saya mau beli lagi yang sama persis dengan ini. Ada kasus itu? Ada mungkin, tapi sangat jarang. Umumnya dia ketika menggadaikan sesuatu karena dia butuh sesuatu yang lain. Ini poinnya seperti itu, jadi harus dihitung berapa haknya si A, berapa kewajiban si B, berapa tadi nilai barang gadainya. Baik, itu mungkin untuk masalah barang gadai, ya, ketika dijual, ketika nanti mau ditambah utangnya atau barang gadainya mau ditambah. Nah, kemudian nanti di pertemuan berikutnya, ini kita akan bahas masih kasus dengan gadai ya. Ya kuno indah manita fako alaih. Ini berarti ini kasusnya barang gadai dipegang pihak lain. Ya, itu untuk pembahasan berikutnya insya Allah. Baik, mungkin ada yang mau disampaikan. Silahkan. Baik, Ustaz, sudah ada pertanyaan yang masuk. Pertanyaan yang pertama, Ustaz, apakah barang gadai boleh dipakai atau dimanfaatkan? Contoh, saya gadai sepeda motor. Apakah motor tersebut boleh saya pakai untuk berangkat kerja atau untuk berpergian sehari-hari selama barang gadai yang tersebut belum ditebus atau dibayar, Ustaz? Jazakallahu khairan. Oh iya. Baik, barang gadai itu secara konsep ini adalah milik debitur. Barang gadai itu milik debitur. Berarti kalau milik debitur, konsekuensinya adalah boleh pakai. Hanya saja di sini tidak boleh dijual. Inilah tadi kenapa yang di bagian ini tadi itu yang disebut tadi sudah terikat dia dengan haknya si A. Makanya si B, si kredit, si debitur itu tidak boleh melakukan tindakan yang menghilangkan kepemilikannya terhadap barang. Kalau dijual itu kan hilang kepemilikannya. Padahal fungsinya motor, fungsinya barang gadai untuk mengcover utangnya si debitur. Kalau sekedar dipakai oleh si debitur, itu boleh. Karena tidak menghilangkan kepemilikan. Setiap hari ya kita pakai, tidak ada masalah. Sehingga kalaupun nanti mungkin ada pengurangan, penyusutan biasanya tidak begitu jauh. Jadi boleh dia pakai, kalau yang memakai adalah kreditur tidak boleh. Tapi kalau yang memakai, nah ini kan yang biasanya dijaminkan adalah surat ya, BPKB-nya, dokumennya. Ini yang digadaikan, sehingga dokumen itu mewakili barang, mewakili motor. Itu yang dipegang biasanya di tangan si kreditur. Dah sini BPKB-nya, kata kreditur, motor dah bawa kamu. Tapi jangan dijual, ya kan? Jangan kemudian dihibahkan, jangan diwakafkan. Karena tindakan-tindakan yang menghilangkan kepemilikan kita terhadap barang, itu tidak boleh, karena dia sudah terikat dengan haknya si A. Maka tidak boleh. Tapi kalau sekedar dipakai, berangkat kerja, dan yang lain itu halal. Tidak ada masalah. Wallahu'alam. Ustaz, bagaimanakah hukumnya jika kita menerbitkan purchase order atau surat minat kepada supplier dengan poin sebagai berikut? Semisalnya jenis barangnya ikan kakap, spesifikasi 1 kilo, jumlahnya 10 ton, target harga 100.000 per kilo, target waktu 14 hari, dan pembayarannya cash. Kemudian ada kesepakatan kalau sudah terkumpul ikannya tapi tidak jadi dibeli, maka akan dikenakan denda 10 juta untuk mengikat komitmen. Apakah seperti ini diperbolehkan, Ustaz? Baik, itu nanti kalau kita minta order, ya kan, membeli sesuatu dan kemudian ini kan tadi dikatakan dia bayar cash ya. Terserah objeknya apa, mau ikan, mau barang lain, berapa nominalnya terserah. Pokoknya ketika dia sudah beli, bayar. Nah, nanti kalau cash ini berarti kan salam ya. Dengan akad salam. Nah, ini nanti kaitannya dengan jenis akad. Jual beli itu secara jenis akad, dia akad yang lazim. Jais, lazim sepihak. Nah, jual beli itu ada di poin ini. Di sini dia. Akad yang lazim. Konsekuensi akad lazim itu apa? Tidak bisa dibatalkan sepihak. Jadi pada saat nanti, misalkan ya, di sini adalah si A, supplier itu si A, yang ini mau order itu si B. B bilang, A, kita beli. Oke, harga sekian, terjadi nego. Cocok? Cocok. Oke, deal ya, deal. Terjadi jual beli. Boleh enggak si B membatalkan? Jawabannya enggak boleh. Sehingga kalau A menolak, B, kita enggak mau tahu B ya. Kan kamu sudah beli. Kamu sudah beli dan bawa barang kamu. Kita enggak bisa batalin. Boleh enggak si A seperti itu? Boleh. Kenapa? Ya, akadnya sudah terikat. Sudah jual beli. Maka kalau B minta batal dan A tidak mau batal, maka berhak bagi si A untuk apa? Menolak pembatalan. Ya, nanti kalau si A nerima namanya ikolah. Dan itu adalah kebaikan si A. Tapi kita tidak bisa maksa si A kalau A tidak mau batalin. Nah, sekarang konteksnya adalah si B akan dicas ketika batal. Entah nanti ada kerugian dan yang lain dan sebagainya. Maka si A berhak untuk itu. Ya, si A berhak untuk itu. Walaupun nanti ulama menjelaskan secara hukum A berhak untuk tidak membatalkan. Artinya uang yang sudah masuk, sudah ini gak bisa dikembalikan. Jadi entah nanti bentuknya cash atau DP dianggap hangus itu gak apa-apa. A berhak karena akadnya adalah akad yang lazim. Nah, tapi ulama menjelaskan sarannya untuk si A adalah sebaiknya kamu hanya ngecas atau ngambil sebesar apa? Doror fi'linya saja. Kerugian real yang kamu alami karena kamu tadi sudah carikan barang dan seterusnya. Ada biaya-biaya kos yang situ kamu keluarkan. Misalkan tadi untuk mendatangkan dan seterusnya. Tapi kalaupun si A tidak mau nerima saran itu dia berhak. Karena secara hukum akad dia sudah lazim. Dan untuk si B juga gitu kan ya. Untuk si B dia enggak bisa maksa si A gitu. Makanya ini penting kita memahami apa namanya jenis akad, lalu kemudian konsekuensi hukum. Dan kalau dibilang bahwa si A zolim kepada si B, berarti A zolim kepada si B. Masa diambil? Enggak, ini bukan masalah zolim atau tidak. Secara hukum ketika terjadi akad dia sudah mengikat. Dan B juga tidak bisa batalin secara sepihak. Jadi ada akad-akad. Dan ini sebenarnya ya tidak bertentangan ya. Dengan kecuali di awal mungkin ada hak khiyar atau yang lain. Seperti itu. Tapi kalau tidak ada kesepakatan itu berhak si A untuk menolak. Wallahu'alam. Ustaz, izin bertanya di luar tema. Bagaimanakah dengan akad istisna bertingkat? Misalnya saya menerima pesanan barang dan saya menerima DP dan kemudian saya carikan produsen untuk membuatnya. Jazakallahu khairan. Nah, tadi ada kasus si C order. Dan kemudian DP. Katanya tadi istisna bertingkat. Pertanyaannya adalah istisna itu berlaku kalau si B-nya produsen. B produsen atau tidak? Ada keterangan situ? Tidak ada. Nah, kalau si B bukan produsen, berarti si B pedagang itu namanya. Misalkan B tidak ada tindakan produksi. Misalkan dia pesan apa? Gelas ya? Gelas. B nggak ada terlibat dalam proses produksi gelas. Jadi misalkan untuk menciptakan satu gelas, itu ada 10 aktivitas. Mulai dari satu misalkan, cari bahannya, dan seterusnya. Si B itu tidak ada terlibat sama sekali di dalam aktivitas produksi. Kalau sekedar packaging misalnya ya, packaging kemudian ngasih bungkus, nah itu kan tidak bagian dari produksi. Beda kalau dia kemudian nanti merakitnya, dia kemudian, tapi kalau dia sudah terima barang jadi dari A, kan B tidak terlibat proses produksi. Maka B tidak bisa bilang kalau, loh saya ini melakukan istisna loh. Atas dasar apa kamu bilang melakukan istisna? Kamu kan bukan produsen. Maka tidak bisa. Berarti posisi B itu sebenarnya adalah dia itu pedagang. Dia menjualkan barang A kepada si C. Itu boleh kalau si B izin dari A. A dapat izin. Jadi sebelum B buat deal-dealan dengan si C, B sudah deal dulu dengan si A. A, kamu kan produsen gelas. Ini saya bisa carikan klien, saya bisa carikan customer untuk kamu. Tapi saya hanya bantu jualkan. Kalau nanti gelas terjual kepada si C, satu picisnya itu adalah 10 ribu, maka kasih saya komisi. Berapa komisi untuk saya? 5% misalnya, 10%. Nah, maka si B dapat bayaran dari situ. Tapi kalau si B beli barang dari A, A taunya misalkan begini. Udah B ya, saya taunya harga gelas ini dari saya 8 ribu. Terus si B buat harga sendiri. Buat harga sendiri, kemudian invoice dia dan seterusnya dijual B ke C itu dengan di markup sendiri dan seterusnya. Itu posisi B, bukan wakil dari A. Nah, itu kalau dia mau seperti itu enggak boleh nanti. Enggak bisa, itu sama aja dia la tabi' malaysa indak. Dia menjual barang yang dia belum punya. Jadi kalau si B mau melakukan istisna, maka posisi B harus terlibat dalam proses produksinya. Apa aktivitas produksi yang dia lakukan dari barang itu, kalau enggak ya enggak boleh. Atau B jadi wakilnya si A. Dia hanya dapat fee saja dari si A. Tuh, makanya yang umum misalkan di lembaga keuangan misalnya. Ada lembaga keuangan mau melakukan istisna bertingkat. Kamu melakukan aktivitas produksi dalam bentuk apa? Misalnya, kalau tidak ada, ya berarti kan enggak boleh. Misalkan, enggak harus lembaga keuangan atau yang lain. Intinya si B ini bisa diperankan macam-macam nanti. Ya. Jadi poinnya seperti itu, maka PR-nya nanti adalah pelajari akad istisna secara utuh. Keseluruhan, kapan dia bisa bermain, kapan dia bisa menggunakan tool yang namanya istisna. Kapan dia enggak boleh. Nah, itu jawabannya, semoga bisa ditangkap poinnya. Ketika B tidak terlibat maka enggak boleh ya. B harus terlibat dalam proses produksinya. Wallahu alam. Baik, itu yang kita bisa bahas. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.